kurma dimasukkan ambulan. Sudah cukup akhiri mabukmu. Ya wes cukup penuh angganmu gendeng. Yo mari mari yo, yo leren leren no, ojo di terus terus no. Ojo boten